dan dengarkan berita yang ada di TV. Terpaut pandangan menata pada wajah-wajah yang penuh ambisi. Untuk nikmati acara di MTV. Terdengar dengingan suara, nyanyikan nada tentang hak manusia. Tak usah curiga, biarkan kami.